dijelaskan. Kemudian dari rahim betina sampai kemudian keluar pas pada proses lahiran itu juga ada kegiatan turun juga. Jadi ada tiga kali turun. Melihat oleh karena itu yukalu digunakan kata-kata anzala dan tidak menggunakan kata-kata nazala. Ya, karena anzala itu turun namun sekali. Nazala turunnya berkali-kali. Tumal ajinna, kemudian sisi turun yang kedua adalah janin. Itu turun dari perut induk ila wajil arti ke permukaan tanah. Wa min al-ma'lumi, dan telah maklum, anal anam bahasa binatang ternak, ta'lufu huluha, pejantannya itu posisinya di atasnya inas, posisinya di atasnya betina, inggal wata'i ketika melakukan hubungan biologis. Dan itu tidak ada pilihan lain. Ya kan, tidak ada pilihan lain. Tidak mungkin kemudian betinanya di atas misalnya, itu tidak mungkin, tidak jadi kawin. Pilihan satu-satunya cuma, ya kalau al-an'am kan diantara al-an'am kan sapi. Pilihan satu-satunya ya, kalau mau proses kawin alami ya jantan harus di atasnya betina. Tidak ada pilihan yang lain. Maka ada proses turun, maka ada kegiatan turun. Wayanzilu ma'ul fahli, dan turunlah air mani pejantan min uluwin dari posisi atas ke rahim unta betina. Watulqi, kemudian si betina mengeluarkan anaknya saat proses melahirkan dari atas ke bawah. Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini yahtamilu, dimungkinkan firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar, wa anzala lakum minal an'ami, Allah turunkan untuk kalian minal an'ami, binatang-binatang ternak. Wajah ini itu bisa dimaknai dengan dua pemaknaan. Ahaduma, yang pertama, antakuna min lil bayanil jinsi. Biasanya min di sini min untuk menjelaskan jenis. Ya, secara umum biasanya min menjelaskan jenis itu artinya yaitu. Ya. Atau kemudian bisa dihilangkan dalam penerjemahan. Kalau min itu libayani jinsi, dalam penerjemahan dihilangkan. Kalau mau diterjemahkan jadinya yaitu. Jadi wa anzala lakum al-an'am, Allah turunkan untuk kepentingan kalian al-an'am, binatang ternak. Allah turunkan binatang ternak untuk kepentingan kalian. Boleh juga min di sini athani antakuna min al-ibtida'il ghayah. Min di sini adalah al-ibtida'il ghayah, untuk ibtida'il ghayah itu min yang artinya dari. Min yang artinya dari itu ibtida'il ghayah. Sehingga wa anzala lakum minal an'ami, dari binatang ternak. Dari binatang ternak. Kenapa? Karena darinya itu ya dari binatang ternak, yaitu dari pejantan. Atau dari ya, prosesnya ada awalnya dari pejantan atau kemudian betinanya, dari si betina turun jadilah al-an'am, lahir lah binatang ternak berikutnya. Tiga proses tadi. Iya. Wahadani wajahani, dan dua kemungkinan makna di atas itu dua-duanya mungkin juga berlaku untuk firman Allah Ta'ala, ja'ala lakum min anfusikum aswaja wa minal an'ami aswaja. Allah jadikan untuk kalian, untuk kepentingan kalian, min anfusikum, dari diri kalian, aswajan, pasangan, wa minal an'ami, dan dari binatang ternak, aswajan, pasangan-pasangan. Ya. Selanjutnya, catatan kaki satu tentang anzala dan nazala. yathru ahlul lughati was-sarfi anna fa'ala al-mudha'afa yufidu ghaliban taksira fa'ilihi aslal fi'li wa lihada lam yakun manuzulul Qur'ani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidatan bal kana tadrijian amal fi'la amal fi'lu anzala fa yakunu tafiyan yuqalu anzala yunzilu inzala. Nah, para pakar bahasa Arab dan tasrif menyebutkan tasawuf menyebutkan bahasanya fa'ala al-mudha'af, manakala mudha'af ain fi'ilnya di double yufidu ghaliban, biasanya menghasilkan makna taksir fa'ilihi, bahasanya pelaku itu memperbanyak perbuatan, berulang kali melakukan perbuatan. Walihada, oleh karena itu, maka tidaklah Al-Quran, turunnya Al-Quran pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah jumlatan wahidatan, tidak sekaligus, namun bertahap. Itulah makna sejumlah ayat yang menegaskan kalau Allah itu nazzal Al-Qur'ana. Pakai mudha'af. Amal fi'lu, adapun fi'il, anzala, maka itu daf'iyan. Artinya adalah daf'iyan sekaligus. Anzala yunzilu inzalan. Dan untuk Al-Quran, sebagiannya menggunakan kata-kata anzala, dan itu dimaknai dari adanya turunnya Al-Quran di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu sekaligus langsung selesai. Nah, kemudian catatan kaki dua. Min al-jarrah harfun ya'ti lima'ani kathira, lakin al-murad min huna ma'rifatu ma'naha fi qawlihi ta'ala wa anzala lakum min al-an'am, haitsu yahtamilu an takuna li bayan al-jinsi qawlihim babun min hadidin ay jinsuhu ma'uhu hadidin walihtimalu thani an takuna min lil-ibtida'i kaqawlika kharajtu min makkah ay ibtada'a al-khuruju min makkata fayakunu kaqawlihi ta'ala وخلق منها زوجها فيكون قد ذكر المحل الذي أنزل منه الأزواج وهو أسلاب الفقود. Nah, ya, min yang merupakan huruf jar adalah harfun huruf yang ya'ti memiliki ma'anin kathirah, banyak makna. Akan tetapi yang jadi maksud huna di sini adalah mengetahui makna min dalam firman Allah Ta'ala wa anzala lakum minal an'am, haitsu dimana yahtamilu dimungkinkan min tersebut, yang pertama li bayanil jinsi, menjelaskan jenis. Contoh yang lain yang menjelaskan jenis, babun min hadidin, ini pintu yang terbuat dari besi, atau jenisnya dan macamnya adalah hadidin, besi. Kemudian ihtimal tsani, antakuna min itu lil ibtida, menunjukkan awal. Contoh pembanding, aku keluar meninggalkan min makkata dari Mekah, artinya ibtada al khuju, dimulailah kegiatan keluar dari Mekah. Ini keluar itu dimulai dari Mekah. Nah, itulah min yang kita artikan dengan dari, itu min lil ibtida il ghayah. Fayakunu kaqawli ta'ala, maka dia semisal firman Allah Ta'ala wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan minha darinya, dari Adam, zawjaha, pasangannya. Fayakunu, maka kalau wa anzala lakum minal an'ami itu pakai minil ibtida, fayakunu qadzakara al-mahalla, maka Allah telah menyebutkan tempat yang unzila minhu, diturunkan minhu darinya al-aswaju wa aslabul fuhul, yaitu diturunkan dari tulang punggung binatang atau hewan pejantan. Nah, kemudian catatan kaki tiga. Awal antakuna jinsiyatun fayakunul makna ja'ala lakum min jinsikum azwaja. Atani antakuna libayanin ibtidai fayakunul makna hina izin ja'ala lakum ja'ala azwajakum min angkusikum kama ju'ilat hawa kama ju'ilat hawa'un min nafsi adama. Wakadza takunu azwajul an'ami mahlufatan min zawatil dhukuri wal awalu adharu li annahu lam yujadu az-zawju min nafsi dzakari illa min adam wahdahu wahdahu. Nah, tentang firman Allah Ta'ala di surat Shura ayat yang ke-11, minnya itu yahtamil dimungkinkan adalah maknanya adalah dua makna yang telah lewat, yaitu min tersebut jinsiyah, sehingga maknanya Allah jadikan lakum untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan hidup. Kemudian yang kedua, untuk bayanil ibtida, menjelaskan tentang awal, sehingga maknanya ya hina idin, pada saat itu Allah jadikan aswajakum istri kalian min anfusikum, dari diri kalian sendiri, sebagaimana Hawa dijadikan dari dirinya ada. Bagaimana demikian juga kemudian pasangan-pasangan binatang ternak tercipta dari dawatin tukuri, dari pejantannya. Dari dua pilihan makna ini, yang pertama itulah yang lebih kuat, karena tidaklah dijumpai adanya pasangan dari nafsin takari, dari jenis kelamin laki-laki itu sendiri, kecuali Adam saja. Nah, kembali ke atas. Maqauluhu wa sadaqahu al-mu'minun 'ala dhalika haqqan isharatu ila ma dhakarahu min at-takallumi 'ala al-wajhi al-madhkuri wa inzalihi. Ay hadha qawlu as-sahabi, hadha qawlu as-sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin wa hum as-salafus salihu wa anna hadha haqqun wa sidqun. Wa qawluhu wa ikinu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laysa bi makhluqin ka kalamil wariyati. Radun ala al-mu'tazilati wa ghairihim bi hadzal qawli dhahirun wa fi qawlihi bil haqiqati radun ala man qala innahu ma'nan wahidun qama bi dhatillahi lam yusma' minhu wa innama huwa al-kalamun nafsani li annahu la yuqalu liman qama bihi al-kalamun nafsani wa lam yatakallam bihi inna hadzal kalamun haqiqatun wa illa la lazima an yakuna al-akhrasu mutakalliman wa lazima an la yakuna alladhi fil mushafi inda al-itlaqi huwa al-qur'anu wa la kalamun dhahir walakin ibaratun anhu laysa hiya kalamullahi kama law ashara akhrasu ila syahsin bi isharatin fuhima biha maqsuduhu fa kataba dhalika syahsu ibaratahu anil ma'na alladhi awhahu ilayhi dhalika al-akhras fal maktubu huwa ibaratu dhalika syahsi an dhalika al-ma'na wa hadha al-mithlu mutabiqun ghayat al-mutabiq mutabaqati lima yaqulunahu wa in kana Allah ta'ala la yusammihi ahad akhras lakin indahum annal malaka fahima minhu ma'nan qa'iman binafsihi lam yusma' minhu harfan wala sawtan bal fahima ma'nan mujarradan thumma abbaru anhu fahuwa alladhi ahdathat nadmal qur'ani wa ta'lifahu al-arabi wa annallaha khalaqa fi ba'dil ajsami kal hawa alladhi huwa dunal malaki hadhihi al-ibarah. Nah, wa sadaqa al-mu'minuna ala dhalika haqqa al-isarat al-isarat ilhamat atau apa yang beliau sebutkan menatakalum ala wajib mazkur, tentang pembahasan sebagaimana model yang telah disebutkan dan penurunannya. Ayahada, artinya inilah perkataan para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka lah salafus saleh. Wa anahada dan bahasa halnya adalah haqqun wa sidqun, benar dan benar. Wa aykun dan mereka yakin bahasanya Al-Quran adalah kalamullah ta'ala bil haqqati secara hakiki, bukan makhluk seperti perkataan makhluk. Sangga terhadap Mu'tazilah dan yang lainnya dengan perkataan ini satu hal yang gamblang. Dan dalam kalimat bil haqqati secara hakiki, ratun sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahasanya firman Allah adalah pesan. maknan wahidun, pesannya ada jumlah adalah tunggal. Koma yang ada pada zat Allah ini karena dia cuma pesan, lam yusma' minhu, maka tidak bisa didengar karena itu adalah kata batin. Maka ini satu hal yang tidak benar, di annahu la yuqal, karena tidaklah kita katakan bagi orang-orang yang ada pada dirinya al-kalam an-nafsi, kata batin, tidaklah namun dia tidak ngomong, maka tidaklah kita katakan ini adalah kata batin secara hakiki. Jadi, kalau kita katakan orang yang punya kata batin itu kita katakan dia adalah orang yang berbicara, konsekuensinya baiklah, jika tidak lazimah konsekuensinya orang yang bisu itu berarti mutakallim. Ini orang yang bisu berarti orang yang berbicara karena dia punya kata batin. Ya, karena dia punya kata batin. Ya, maka jika makna itu sudah kalam, konsekuensinya kalau konsekuen orang yang bisu yang tidak bisa ngomong itu juga mutakallim. Dan lebih uniknya lagi catatan kaki satu saya bacakan. Saya katakan dan termasuk hal yang mengherankan, Ibnu Kulab dan para pengikutnya komitmen dengannya. Betul. Orang bisu itu mutakallim. Padahal ini tidak disebut mutakallim la adat, la urfan, wala luhotan. Wakalu, mereka mengatakan orang yang bisu itu adalah mutakallim, orang yang berbicara. Demikian juga orang yang diam itu mutakallim. Dan anak orang yang tidur ngorok itu dia sama Ibnu Kulab disebut mutakallim. Walazimah, dan konsekuensinya Allah yakuna, tidaklah Allah di fil mushaf, apa yang ada di mushaf indah itraf secara mutlak, tidaklah kita sebut sebagai Al-Quran atau kafirman Allah. Walakin akan tetapi apa yang ada di mushaf itu cuma ibaratun anhu. Ibarah dari pembahasan lain dari kalamullah, karena dia bukanlah kalamullah. Kemarin kita telah singgung ibarah itu berarti bahasanya apa? Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah hikayah. Kama lau asara akhras, bagaimana orang yang bisu berisyarat kepada seseorang, berisyarat dengan satu isyarat yang bisa dipahami maksudnya. Fakata badalika saksu, maka orang yang faham maksud itu kemudian menulis ibarat atau ungkapannya dari makna yang disampaikan oleh dalikal akhras, orang yang bisu itu, sehingga yang tertulis di kertas itu adalah ibaratu dari kasaksi, adalah bahasa si person tersebut, andalikal makna dari makna yang diinginkan oleh orang yang bisu. Dan contoh ini cocok dengan, betul-betul cocok dengan apa yang mereka katakan. Wa in kana Allah, meskipun Allah Ta'ala, tidak ada satupun umat Islam yang menamai Allah dengan sebutan dan yang bisu. Namun menurut mereka Asy'ariyah, bahasanya malaikat itu faham dari Allah makna qa'iman binafsihi, makna yang ada pada diri Allah. Dan malaikat itu, malaikat Jibril, tidak mendengar dari Allah satupun huruf, satupun suara. Namun dia faham makna, semata-mata faham makna, kemudian dia ungkapkan. Bahwa maka malaikat ini yaitu Jibril lah yang mengada-adakan susunan Al-Quran dan susunannya yang berbahasa Arab. Dan bahasanya Allah khalaq, menciptakan, fi ba'dil ajzam, pada sebagian raga kal hawa, semacam angin atau udara, alladhi wadunan malak, yang itu bukalah malaikat, hadhihi ibarata, Allah teruskan padanya ungkapan ini. Nah, قالوا لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفسر هذا ظاهر وإن قال بعضه فقد قال يتبعض وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك هل هذا جميع كلامه أو بعضه فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده وللناس في مسمى الكلام لا. Kemudian wa yuqalu kita katakan di man qala kepada orang yang mengatakan yaitu As'ari yang dia mengatakan kalau firman Allah itu satu pesan tunggal yang tidak berbilang. Tidak berbilang berarti tidak punya bagian. Ya, tidak punya bagian ini yang nanti jadi Taurat, ini yang nanti jadi Injil itu tidak ada. Dia satu kesatuan. Yang nanti itulah yang jadi Taurat, itu yang jadi Injil, itu jadi Zabur, itu yang jadi Quran. Tidak ada bagian-bagian yang kemudian nanti, oh sekian persen sebelah sana itu nanti yang jadi Taurat, ini yang jadi Injil, ini yang jadi Zabur, ini yang jadi Al-Quran. Dan. Maka pertanyaan untuk membantahnya, tanyakan, apakah Musa alaihissalam yang mendengar Allah, mendengar firman Allah di Bukit Tur Sina, telah mendengar semua makna, semua pesan Allah, ataukah cuma dengar sebagian saja? Jika dia nekat mengatakan malaikat Jibril atau kemudian Musa mendengar semua firman, fakat zahma, maka berarti dia telah menuduh bahasanya Musa mendengar semua firman Allah. Wafasadu hada, dan sesatnya kalimat ini satu hal yang jelas. Kesesatannya satu hal yang gamblang. Kalau Allah menegaskan di Al-Quran seandainya pohon itu dipakai untuk menulis firman Allah, maka habis dan firman Allah belum selesai ditulis. Kok bisa-bisanya dia katakan Musa itu telah mendengar semua firman Allah. Ada catatan kaki. Selanjutnya baca. وبيان فساده أن من قال إن موسى عليه السلام سمع كلام الله كله لزمه أن يكون موسى قد فهم كلام الله من الأزل إلى الأبد وهذا يؤول إلى الكفر وهذا يؤول إلى الكفر فإن الله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالما بالغيب وبما في نفس الله تعالى وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبر به عن عيسى عليه السلام أنه يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نعم. Penjelasan tentang kedengarannya kalimat ini, kalau Musa telah mendengar semua firman Allah. Ana mengkal bahasanya siapa yang mengatakan bahasanya Musa alaihissalam mendengar semua firman Allah. Konsekuensinya Musa telah faham firman Allah dari azali sampai abadi. Dan perkataannya ya'ulu berujung pada kekafiran. Karena Allah mengatakan wala yuhituna bisyai min ilmi ila bima syaa. Mereka tidaklah ilmu, mereka manusia tidaklah bisa meliputi Allah apa sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau jazak dari kasannya, boleh kita katakan demikian, Musa telah mendengar semua firman Allah, lasara niscaya jadilah man fahim kalam Allah, siapa yang faham firman Allah dia akan mengetahui masa depan dan mengetahui isi hati Allah. Padahal Allah telah menegaskan telah meniadakan hal tersebut dalam apa yang Allah kabarkan dari dengan apa yang Allah kabarkan tentang Isa, di mana Isa alaihissalam mengatakan ya Allah engkau mengetahui isi diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dirimu. Innaka anta alamul ghuyub. Maka Nabi tidak mengetahui apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisanya dikatakan saat di Tur Sina Musa telah mendengar semua firman Allah. kembali ke atas. Wa in qala, jika dia menjawab, si Asy'ari tadi menjawab, yang didengar Musa sebagian firman Allah. Jika dia demikian dia katakan, faqad qala yataba'ad, berarti dia sepakat kalau mana itu punya bagian-bagian, maka konsep maknan wahid bubar. Konsep baru dia wahid jadinya bubar. Dia punya bagian-bagian, cuma dikatakan wahid. Wakadzalika, demikian juga kuluman, semua orang yang Allah ajak bicara dan ya anzala ilaihi syai'an min kalam, dan Allah turunkan badannya sebagian dari firman-Nya. Tadi sampai situ? Selanjutnya siapa? Masih. Oh masih. Walau madhat kala Allah Ta'ala dan seandainya itu adalah makna wahid, tentu Allah tidak berfirman kepada malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka semua ayat Al-Quran yang menceritakan perkataan Allah kepada siapa, malaikat atau yang lain, semuanya adalah dalil bahwasanya firman Allah itu bukan makna wahid, bukan kala nafsi sebagaimana akidah Asy'ariyah. Semua ayat yang menceritakan firman Allah pada iblis, firman Allah pada malaikat, perkataan Allah pada neraka, pada surga dan sebagainya, semuanya adalah dalil bantahan untuk Asy'ariyah yang mengatakan firman Allah adalah makna. Karena jika makna maka tidak ada teks. Kalau itu cuma makna maka tidak ada teksnya, padahal ada teksnya. Walamma dan dan tentu tidaklah Allah berfirman. Ya, maka bacanya lama tanpa tasydid. Dan tentu tidak. Tentu Allah Ta'ala tidak berfirman kepada malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ada teksnya. Walamma qala lahum, dan tentu Allah tidak akan berkata kepada mereka, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Wa amsalu dzalika, dan yang lain-lain. Ya, atau ini bisa dibaca lama aja, bisa dibaca lama aja. Kalau dibaca lama, ya tatkala. Maka tatkala Allah mengatakan ini jadul fi ardi khalifah, dan tatkala Allah mengatakan usjudu li Adama, hal hadza jami'u kalamihi? Ya, apakah ini sudah keseluruhan firman Allah atau sebagian firman Allah? Fa'inqal, maka jika dia nekat mengatakan perkataan Allah kepada para malaikat usjudu li Adama itu keseluruhan firman Allah, fahada mukabaratun, maka ini nekat sombong. Ini sombong yang nekat. Fa'inqal, maka jika dia mengatakan, oh itu sebagian firman Allah yang Allah tujukan pada para malaikat. Ya, maka jika dia katakan dengan faqad tarafa bi ta'addudihi, berarti dia mengakui kalau bukan wahid. Mengakui bahasanya firman Allah itu bukan maknan wahid. Namun ya kalau masih konsekuen pakai maknan, maknan muta'addid. في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلفي. الثاني اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. نعم، Falinnasi dan manusia, yaitu kaum muslimin atau orang yang menisbatkan diri kepada Islam, baik di ahli sunnah ataupun ahli bid'ah, tentang definisi kalam dan definisi perkataan. Indal itlaq, ketika tidak ada keterangan tambahan. Kalau ada keterangan tambahan, ya mengikuti keterangan tambahannya. Misalnya, yakulu fi nafsihi, dia berkata di dalam hatinya. Ya sudah. Maka tentu berkata di dalam hati itu tidak ada teksnya. Tentu tidak ada di dalam teksnya, karena ada yakulu atau ya takallamu fi nafsihi. Sudah. Maka itu muqayyad. Nah ini kalau cuma yakulu atau yatakallamu, berkata-kata, berbicara. Kalau cuma ada, maka mutlak seperti itu, tidak ada keterangan tambahannya. Apa maknanya? Ada empat pendapat. Yang pertama, yang namanya definisi berkata-kata itu mencakup teks dan makna sekaligus, dua-duanya. Sebagaimana kata-kata manusia itu mencakup nyawanya dan badannya dua-duanya. Inilah definisi kalam menurut salaf. Nah, definisi kalam menurut salaf. Maka firman Allah itu ada maknanya dan ada teksnya. Kemudian yang kedua, kalam menurut pendapat yang kedua ini cuma pengertiannya cuma mencakup teks saja. Sedangkan makna yang terkandung pada teks laisa juz'a musamma'u, bukan bagian dari definisi kalam. Bal huwa madlul musamma'u. Dia bukan bagian unsur dari definisi kalam, cuma madlul, ini efek dari definisi kalam, cuma kandungan dari definisi kalam. Karena kalam itu cuma lafzu, kalam itu cuma lafzu. Nah, nanti sedangkan makna itu bukanlah masuk pada definisi, cuma dia terkandung dalam teks. Namun dia bukan bagian dari definisi kalam atau definisi kaul. Wa la kaulu jama'atin dan mu'tazilah. Ini pendapat sebagian mu'tazilah dan selain mu'tazilah. Atsalis, pendapat yang ketiga, ini pendapat Ibnu Qulam dan Asy'ariyah. Bahasanya yang namanya kalam, yang namanya berkata-kata, itu adalah ismun lil makna faqat. Itu adalah nama hanya untuk makna dan bukan teks. Fa'itlaku ala lafzi majazun. Digunakanlah kata-kata kalam atau kaul untuk teks, itu satu hal yang statusnya majaz. Li'anau dalun alaihi, karena teks itu menunjukkan makna. Wahada qawlu Ibnu Kullab, ini pendapat Ibnu Kullab, wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan nanti kalau di usul fikih, nanti konsekuensinya mereka tidak mengakui adanya sighatul amri. Mengatai sighatul amri, sighatul nahyi. Itu nanti ketika bahas sighatul amri, redaksi amr itu apa? Maka katakan tidak ada redaksi amr. Karena dia makna. Karena dia makna. Padahal usul fikih itu membahas khitab syari, bahasanya Tuhan. Bahasa kita besar, bahasa Tuhan. Maka tidak ada yang namanya sighah asliyah, itu tidak ada. Adanya sighah majaziyah, majaz saja, fi'il amal, nah, atau kemudian yang lain itu majas, bukan sirah asliyah. Jadi ada kan nanti di pembahasan usul fikih, adakah sirah asliyah untuk amal, sirah asliyah untuk nahi. Itu nanti nanti akan kelihatan akidah akidah seorang tentang tentang kalam itu nanti akan kelihatan di situ. Karena dia mengatakan tidak ada sirah asliyah. Bahwa ini as'ari. Tidak ada sirah asliyah. Karena tidak ada teks. Bahasa Tuhan, khitab syari, tidak ada teksnya. Kalau tidak ada teksnya, tidak ada sirahnya. Tidak ada redaksinya. Sehingga yang ada ya cuma sirah far'iyah, sirah cabang, sirah majas. Kemudian yang keempat, saya bacakan, karena mustarakun bainal lafzi wal ma'na. Dia mustarak. Ya, mustarak bisa kadang kata-kata kaul atau kalam itu artinya teks, kadang di kesempatan yang lain, di susunan kalimat yang lain artinya adalah ma'na. Ini perkataan sebagian mutaakhirin kulabiyah. Walahum dan kulabiyah punya pendapat yang kelima. Diriwayatkan dari Abu Hasan, annahu majasun fi kalamillah. Kalau untuk firman Allah kita katakan kalam, kita katakan kau itu majas. Karena enggak ada teksnya, firman Allah enggak ada teksnya. Jadi kalau untuk Al-Qur'an maka itu majas. Namun hakikatun fi kalamil adamiyyin. Tapi kalau untuk perkataan manusia itu hakiki. Lianna huruful adamiyyin takumu bihim. Karena hurufnya, huruf yang diucapkan oleh manusia itu ada pada diri manusia. Fala yakunu al-kalamu qa'iman bi'ayt mutakallimi. Maka kalam atau perkataan tidaklah ada pada selain penutur. Dan hanya dengan firman Allah, fa'innau layakumu indahu billahi. Maka menurut dia, yang namanya firman itu tidak ada pada diri Allah. Fayam tani ayakuna kalamahu. Maka mustahil kalau teks itu adalah firman Allah. Wahada mabasutun fi mawdihihi. Dan masalah ini khilaf tentang masalah definisi kalam itu dijelaskan panjang lebar di tempatnya, tempat yang khusus membahas hal tersebut. Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.